Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba' fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Asyara al-umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finna' Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Tauhid kita. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bab Fadlut Tauhid wa ma yukafiru minad dhunub, bab tentang keutamaan Tauhid dan Tauhid itu akan mengampuni berbagai dosa. Walal muallif atau penyusun kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyatakan An Ubadah bin Samit radallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syalla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yaitu seorang sahabat berasal dari kalangan Ansar, tepatnya dari suku Khazraj, dan beliau salah seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Beliau menyatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang bersaksi yaitu barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan keadaan memahami maknanya dan mengamalkan tuntutannya baik secara zahir ataupun secara batin, yaitu dia menyatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb. Allah adalah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kita, kepada kita, mematikan dan menghidupkan kita. Jika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat demikian, maka tentu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang layak untuk kita ibadahi. Wahdahu semata dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahasanya Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Qurashi adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada dalam diri beliau sifat-sifat ketuhanan, unsur-unsur ketuhanan. Beliau bukanlah ilah yang boleh disembah. Beliau juga bukanlah zat yang atau orang yang memiliki hak untuk mengatur alam semesta ini. Maka tidak ada dalam diri beliau sifat-sifat atau hak-hak rububiyah dan hak-hak uluhiyah. Karenanya seorang yang mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, Rasul Muhammad adalah hamba Allah, maka dia tidak akan beribadah dan menyembah Rasul Muhammad. Dia tidak kemudian akan meminta hajat kepadanya dan tidak akan menyatakan tanhalul bil uqatu wa tuqatu bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu. Karena apa? Karena ucapan tersebut merupakan ucapan yang mengandung kesyirikan, menyatakan mengakui bahasanya dalam diri Nabi ada unsur-unsur rububiyah. Tuhalul bil uqatu, segala ikatan akan terlepas dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watafriju bil qurabu, dan akan hilang segala kesusahan. Watuqudu bil hawaiju, dan akan tertunaikanlah segala kebutuhan. Maka ucapan seperti ini menyatakan Nabi itu bisa mengurai segala hal-hal yang ruwet, akan menghilangkan segala bentuk kesusahan, dan akan bisa menunaikan segala kebutuhan kita. Jelas-jelas nyata-nyata adalah ucapan yang mengandung keyakinan bahasanya dalam diri Nabi ada sifat-sifat rububiyah. Dan ini bertolak belakang dengan akidah seorang Muslim yang menyatakan bahasanya Rasul Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam diri beliau satupun unsur ketuhanan, baik unsur rububiyah ataupun uluhiyah. Wa rasuluhu, dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dengan membawa syariat yang sempurna. Maka jika seorang ini memahami bahasanya dan menyatakan bahasanya Rasul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti tuntunannya. Tidak akan kemudian beribadah dengan semaunya sendiri, namun dia akan beribadah dalam hal-hal yang memang dituntunkan. Dan orang tersebut akan sangat memuliakan hadis Nabi SAW. Dia tidak akan kemudian menyepelekan hadis Nabi dan mengatakan, oh, hadis ini adalah karena mengingat ya, perlu kita pahami dengan menimbang faktor ya, sosiologis, antropologis, atau psikologis, atau is-is yang lainnya. Seorang yang menyatakan Rasul Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflih qauman walau amruhum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada yang mengangkat pemimpinnya, mengangkat seorang wanita sebagai seorang pemimpinnya. Maka seorang muslim tidak akan menolak hadis ini yang nyata-nyata diriatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu dengan menyatakan hadis ini perlu kita pahami, perlu kita maknai dengan mempertimbangkan faktor sosiologis dan antropologis pada saat itu. Bahkan seorang muslim akan menyatakan ini adalah hadis Nabi, dan sikap kita kepada hadis Nabi adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulul mu'minina idza tu'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dan tidaklah ucapan orang-orang yang beriman manakala mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menerima ketetapan Allah dan Rasulnya kecuali mereka menyatakan kami mendengar dan kami mentaati. Wa anna Isa abdullah, dan juga menyatakan dan bersaksi bahasanya Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa bin Maryam adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak bersikap berlebih-lebihan kepada Isa dengan menyatakan beliau adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini bahasanya beliau adalah Allah itu sendiri, atau mengakui bahasanya beliau adalah salah satu dari tiga oknum atau trinitas. Namun kita menyatakan beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dalam diri beliau satupun unsur-unsur, satupun sifat-sifat ketuhanan. Wa rasuluhu, dan kita akui bahasanya Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersikap pada Isa bin Maryam tidak sebagaimana Nasara yang telah mengangkat Isa bin Maryam dalam posisi sebagai Rab selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang muslim menyatakan bahasanya Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak akan bersikap sebagaimana orang-orang Yahudi yang menyatakan bahasanya Isa putra Maryam adalah anak jadah, anak hasil zina. Karena seorang muslim menyatakan bahasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutus seorang nabi dan rasul kecuali dari seorang yang memiliki nasab yang tertinggi, nasab yang baik, bukan seorang anak hasil hubungan zina atau anak jada. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan sesungguhnya Isa itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Isa itu tercipta dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kun jadilah, maka terciptalah Isa putra Maryam. Dan ini salah satu keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang lainnya, nabi-nabi yang lainnya tercipta dengan hal yang normal, alami. di mana dia dikandung ibu, kemudian terus selama berapa waktu lamanya, kemudian akhirnya lahir. Sedangkan Isa putra Maryam itu cuma berada dalam dalam perut ibunya Maryam dalam beberapa waktu yang tidak lama. Setelah Allah SWT menyatakan kun jadilah, maka kemudian Maryam pun hamil, dan tak lama setelah itu kemudian Maryam pun melahirkan Isa putra Maryam. Dan tidak pula sebagaimana ya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, karena Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam itu tercipta dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Isa putra Maryam itu tercipta dengan sekedar firman Allah Subhanahu wa taala, kun jadilah, tanpa ada sebagaimana yang Allah lakukan terhadap Adam alaihissalatu wassalam atau para anbiya alaihimussalatu wassalam. Alqaha ila Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Maryam, artinya Allah Subhanahu wa taala mengirim kalimat tersebut agar dibawa oleh Jibril kepada Maryam. Maka kemudian Jibril meniupkan roh tersebut, meniupkan hal ini, meniupkan sebagian dari roh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu roh Isa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ditiupkan oleh Jibril di jaibnya Maryam. Jaib adalah tempat masuknya leher kalau orang mau pakai baju. Maka Jibril itu meniup di jaibnya Maryam. Kemudian setelah itu Maryam pun langsung hamil, dan tak beberapa lama setelah itu, tidak makan waktu berbulan-bulan ya, itu kemudian Maryam pun melahirkan waruhum minhu, dan Isa bin Maryam itu adalah roh dari Allah. Artinya dia adalah salah satu roh yang istimewa yang Allah SWT ciptakan. Minhu dari Allah SWT, artinya dari Allah proses penciptaan dan terwujudnya. Allah lah yang mewujudkan dan menciptakannya. Dan menyatakan bahasanya surga itu hak, surga itu adalah benar adanya. Dan juga menyatakan bahasanya neraka itu adalah hak. Artinya kita mengakui adanya surga dan neraka, dan adanya kehidupan abadi untuk orang-orang yang baik-baik, untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki tauhid yang benar dalam surga, dan meyakini dengan baik. Bahasanya orang-orang yang kafir memiliki kekufuran dalam hatinya, maka dia akan hidup selama-lamanya, tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Dan menyatakan bahasanya dia adalah surga dan neraka itu saat ini telah ada, dan keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lain untuk dua makhluk ini. Jika makhluk-makhluk yang lainnya adalah fana dan hancur, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahasanya surga dan neraka ini adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak hancur. Sebagaimana ars tidak hancur, sebagaimana kursi tidak hancur, sebagaimana bidadari-bidadari dalam surga tidaklah hancur ketika alam semesta ini digulung. Jika seorang memiliki keyakinan tersebut, maka apa yang akan dia dapatkan, adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga menurut amal yang telah dia lakukan. Artinya ala ma kana minal amal itu bisa dimaknakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga meskipun dia banyak melakukan dosa. Karena orang-orang yang memiliki akidah yang benar, tauhid yang lurus, pasti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh diartikan ala ma kana minal amal, artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam surga, dan kedudukannya di dalam surga itu berbanding lurus sesuai dengan amal saleh yang telah dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Itulah hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit dan diriatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya, serta Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada Maryam, dan roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menyatakan dan mengakui dan bersaksi bahwa surga itu adalah benar dan neraka itu adalah hak, maka Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga. Maka dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita keutamaan dan kemuliaan tauhid. Di mana barang siapa mengucapkan syahadatain, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi memahami betul maknanya serta mengamalkan tuntutan konsekuensi yang terkandung dalam syahadat ini secara zahir dan batin, dan menjauhi sikap ifrat, sikap berlebih-lebihan, sikap hulu, melampaui batas, terutama kepada para nabi yang mulia, yaitu dua nabi ini, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bersifat tafrid, menyepelekan, meremehkan, tidak menghargai dua nabi yang mulia ini, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Di mana untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi wasallam sama-sama kita temukan persaksian hambanya dan utusannya. Ini menunjukkan betapa banyaknya terjadi sikap yang salah terhadap dua nabi ini, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ada orang yang ifrat berlebih-lebihan sampai menyembah-nyembahnya, sampai seolah-olah bahasanya dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Wa inna min ilmika Allahu al-qalam. Ada seorang yang mengatakan, wahai Nabi, sebagian dari ilmumu adalah apa yang dilauhil mahfud dan apa yang tergores dalam pena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min judika ad-dunya wa daratuha. Dan sebagian dari kedermawanmu adalah dunia dengan segala isinya dan akhirat dengan segala kesenangannya. Wal iyadzu billah. Satu ucapan kesyirikan yang menyatakan dan seolah-olah mengakui bahasanya Nabi itulah yang memiliki dunia dan akhirat, dan Rasul kita Muhammad itu adalah seorang yang mengetahui takdir, seorang yang mengetahui isi lauhil mahfud. Jelas, ini adalah satu kata-kata yang sangat-sangat mungkar, karena ada satu-satu kata-kata yang menunjukkan sikap yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seorang yang muslim yang baik, seorang yang memiliki tauhid yang benar, dia mengakui bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul Isa bin Maryam alaihi salatu wasallam ada seorang rasul dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam diri keduanya sedikit pun sifat-sifat ketuhanan. Dan orang tersebut juga meyakini bahwa surga dan neraka adalah keduanya adalah hak. Dan bahasanya seorang yang bertauhid, tempat kemuliaan adalah surga, dan meskipun dia melakukan beberapa kemaksiatan, asal dia tidak pernah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimakan Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka jelas hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid, di mana dengan sebab tauhidlah maka orang itu akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, yang pertama, hadis tersebut menunjukkan atau merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid ada satu yang sangat-sangat utama, menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala menghapuskan berbagai bentuk dosa. Dan juga menunjukkan betapa luas karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana seorang yang bertauhid maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia melakukan berbagai bentuk dosa, maka Allah akan masukkannya ke dalam surganya. Dan hadis tersebut juga menunjukkan kita memiliki kewajiban untuk menjauhi sikap ifrat atau hulu, berlebih-lebihan, dan tafrid, sifat menyepelekan, meremehkan, dan tidak menghargai untuk para nabi, apalagi orang-orang yang saleh. Maka kita tidaklah menentang keutamaan mereka, namun kita pula tidak bersikap berlebih-lebihan terhadap mereka, sehingga kemudian kita beribadah kepada para nabi ataukah beribadah kepada orang-orang yang saleh. Tidaklah melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang tidak faham tentang tauhid dan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan yang lurus, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Berikutnya, hadis tersebut juga menunjukkan bahasanya akidah tauhid, seorang yang memiliki tauhid yang benar maka dia tidak akan menyelisih semua bentuk agama-agama yang merupakan agama agama kekufuran. Dia tidak akan sama dengan Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu menyepelekan, menganggap Isa adalah anak zina. Tidak pula seorang yang bertauhid baik itu akan punya keyakinan sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyatakan bahasanya Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula sebagaimana orang-orang Wasani, orang-orang yang memiliki beribadah kepada wasan, kepada berhala, kepada patung-patung. Jangankan patung, Nabi saja tidak dia sembah. Maka bagaimanakah mungkin seorang mukmin yang baik akan menyembah patung? Dan seorang yang memiliki tauhid yang benar tidak akan berakidah sebagaimana akidahnya Dahri, sebagaimana akidahnya orang yang tidak mengakui adanya hari akhir, tidak mengakui surga dan neraka, karena dia berfaham materialistis. Dunia ini adalah dunia, ya, setelah ini tidak ada lagi kehidupan. Bahkan seorang yang berakidah tauhid yang baik, maka dia akan memiliki keyakinan adanya surga dan neraka, adanya hari setelah kehidupan di dunia ini. Maka jika seorang muslim yang baik itu akan menyelisih semua agama-agama kekufuran, maka bagaimanakah mungkin seorang muslim yang baik itu mengakui kebenaran agama-agama tersebut. Dan seorang yang cukup populer di negeri ini menyatakan, ya, aku adalah seorang muslim, namun aku mengakui agama-agama yang lain. Waliyadzubillah, ini ada satu kata-kata kekufuran. Bagaimanakah seorang muslim itu mengakui kebenaran agama-agama yang lain? Bahkan seorang muslim yang baik dia akan mengatakan bahasanya dia adalah aku ada seorang muslim dan aku mengakui bahasanya agama-agama yang lain itu adalah agama-agama yang batil, agama-agama yang sesat, agama-agama yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Maka kata-katanya yang pertama telah dia hapus, telah dia cancel, telah dia nasakh dengan ucapannya yang terakhir. Seorang muslim namun aku mengakui agama-agama yang lain. Maka dengan pernyataannya dia mengakui agama-agama yang lain, maka batallah kata-katanya aku adalah seorang muslim. Dan hadis tersebut juga menunjukkan bahasanya orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, dia tidak akan kekal di dalam neraka meskipun dia melakukan berbagai bentuk kemaksiatan. Namun kemaksiatannya tersebut tidak akan menyebabkan dirinya kekal di dalam neraka. Bahkan tauhidnya itu akan menyelamatkan dia dari neraka dan akan masukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan. Saudara yang beriman, demikian tadi penjelasan awal yang disampaikan oleh Ustaz Aris Menandar mengenai keutamaan tauhid. Semoga penjelasan awal ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita untuk memahami hakikat tauhid yang sebenarnya dan keagungan tauhid bagi diri seseorang. Dan kami ingatkan pula bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami dalam acara ini melalui SMS di 081-5798-5796, 081-5798-5796, atau di 0817-545-8351, 0817-545-8351. Ustaz, kita akan coba pertama melihatkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah tauhid. Pertama, dari ikhwan kita di 0815406995. Sebetulnya pertanyaan ini sempat disinggung, namun mungkin ikhwan ini belum sempat hadir, mengenai apakah syarah kitab tauhid yang baik sebagai rujukan. Kemudian bagaimana dengan Fathul Majid? Penjelasan kitab tauhid yang baik banyak sekali, ya. Banyak para ulama menyusun kitab tentang masalah yang menjelaskan tentang kitab ini, kitab yang kita kaji ini, yaitu kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Maka karya-karya mereka itu bisa kita jadikan rujukan untuk memahami hal ini. Ya, mungkin jika kita belum bisa membacanya, bisa memahami dengan menggunakan bahasa Arab, mungkin bisa kita gunakan telah diterjemahkan misalnya Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid, ya, yang diterbitkan oleh Tibyan. Sedangkan bagaimana tentang Fathul Majid, perlu kita ketahui bahasanya satu kitab yang namanya Fathul Majid itu ya, ada dua macam. Ada Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, itu membahas tentang masalah tauhid. Ada lagi sebuah kitab yang punya nama yang sama, Fathul Majid, namun berkaitan dengan fikih Syafi'i. Nah, kitab Fathul Majid yang merupakan Syarah Kitabut Tauhid adalah satu kitab yang sangat bagus untuk menjelaskan kitab ini. Karena kitab ini adalah ringkasan dari Taisir Azizil Hamid, satu penjelasan yang luas tentang masalah Kitabut Tauhid yang masih disusun oleh ya, cucu dari penyusun kitab Kitabut Tauhid. Karenanya ini ada satu karya, adalah penjelasan yang sangat bagus untuk memahaminya. Namun untuk terjemah Fathul Majid ya, maka ditengarai oleh beberapa kami mendapatkan khabar dari beberapa ikhwah, bahasanya di sana terdapat banyak kesalahan yang cukup mengganggu ya, bahkan berkaitan dengan isi, karenanya perlu diwaspadai. Masih dari sama, beliau menanyakan, bagaimanakah tafsir Quran surat An-Nisa ayat yang ke-97? Kemudian, apakah doa yang dapat dibaca untuk doa berlindung dari su'ul khatimah? Tafsir Quran surat An-Nisa yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim, dan seterusnya. Dan apakah doa yang dapat dibaca untuk doa berlindung dari su'ul khatimah? Surat An-Nisa ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sesungguhnya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri-diri mereka. Kedzaliman yang mereka lakukan yaitu tidak berhijrah. Tidaklah meninggalkan satu negeri di mana di negeri tersebut mereka tidak mampu untuk menempatkan, untuk menampakkan dan menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mampu untuk melaksanakannya. Itu kedzaliman yang mereka lakukan. Maka para malaikat mengatakan pada mereka, dalam kondisi apakah kalian? Mereka mengatakan, kami dalam kondisi tertindas di muka bumi. Nah, maka kata-kata mereka ini, kami tertindas, padahal mereka mampu hijrah, dan mereka tidak mau berhijrah. Maka meskipun mereka tertindas, ini tidak bisa jadi alasan. Karena apa? Karena mereka mampu berhijrah, dan mereka tidak mau berhijrah. Maka para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Jangan terlalu fanatik dengan kampung halaman. Kalau di kampung halaman kita, kita tidak bisa menegakkan sunnah, tidak bisa menegakkan Islam, ya, untuk apa kita fanatik dengan kampung halaman kita tersebut? Cari negeri yang lain, cari tanah yang lain, ya. Maka sekali lagi perlu digarisbawahi, jangan fanatik-fanatik sekali dengan kampung halaman kita. Meskipun itu ada satu kampung yang sangat berkesan di hati kita, menimbulkan banyak kenangan-kenangan indah. Satu hal yang indah dikenang namun pahit untuk diulang. Ya, meskipun demikian, ya, jika kemudian ternyata negeri tersebut tidak kondusif dengan negeri kita, jangan bertahan di sana. Nah, jika kita kembali ke sana, itu hanya akan menghapuskan, menghancurkan iman kita, menghancurkan semangat kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Karena lingkungannya tidak kondusif, ya, masyarakatnya tidak cocok, tidak seiring dengan kita, ya, maka jangan-jangan terlalu fanatik-fanatik dengan kampung halaman. Bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas, maka carilah negeri Allah Subhanahu wa taala, di mana di negeri tersebut kita bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatuhajir fiha, berhijrahlah di sana. Faulaika ma'wahum jahannam, karena mereka adalah orang-orang yang mampu berhijrah, meninggalkan satu negeri di mana di negeri tersebut mereka tidak bisa menampakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut melakukan suatu dosa yang besar. Karenanya dia terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang wajib untuk berhijrah. Siapakah orang-orang yang wajib berhijrah? Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menampakkan, tidak bisa menampakkan, menegakkan sunnah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut, dan dia mampu untuk berhijrah. Kalau orang ini tidak berhijrah, maka dia adalah mati dalam kondisi zalim, dan dia telah melakukan sebuah dosa besar karenanya diancam dengan neraka. Dan apa? Yang berikutnya adalah, apakah doa yang dapat dibaca untuk berlindung dari su'ul khatimah? Doa untuk berlindung dari su'ul khatimah saat ini kami tidak bisa menyampaikan satu doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya bisa kita rujuk dalam kitab-kitab yang terpercaya tentang masalah doa-doa. Ya mungkin bisa dirujuk ke kitab Husnul Muslim yang disusun oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani, yang telah banyak diterjemahkan kumpulan doa-doa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, jazakallah khair. Semoga penanya dapat memperoleh kejelasan dari apa yang ditanyakan tadi. Masih tentang seputar doa dari seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa sesudah salat fardu perlu mengangkat tangan, dan jelaskan tentang doa masalah dan doa ibadah? Doa itu para ulama membaginya menjadi dua macam, doa ul masalah, doa permohonan, wa doa ul ibadah, dan doa ibadah. Doa ul masalah itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, permintaan. Maka doa ul masalah ini apakah boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya di sana ada rincian. Jika kita meminta, memohon hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk, ya, tolong ambilkan pulpen. Ini doa. Ini doa ul masalah. Ya fulan, ya, bantulah aku. Tolong ambilkan pulpen itu. Maka doa masalah yang seperti ini, maka diperkenankan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Ya, atau yang kedua adalah mengenai hal-hal yang tidak mampu diberikan oleh makhluk. Maka jika diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah kesyirikan. Ya fulan, ya misalnya, wahai fulan, sembuhkanlah aku. Ini adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Maka jika diberikan pada selain Allah, maka hukumnya adalah kesyirikan. Di mana Nabi berdoa, Rabban nasi adzibil ba'sa isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Engkau ya Allah. Karenanya kita tidak boleh memberikan doa masalah dalam hal-hal seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa ul ibadah, itu adalah seluruh bentuk ibadah. Seluruh bentuk ibadah adalah pada hakikatnya adalah permohonan. Karena seorang yang beribadah, seorang yang melaksanakan sholat misalnya, atau seorang yang bersedekah, maka dia tentu berharap bahasanya sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doanya, dan dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dengan sedekahnya. Oleh karena itu, maka setiap ibadah adalah doa. Sehingga para ulama menyebutnya dengan doa. Dan inilah makna-makna doa yang terdapat dalam Al-Quran, manakala Al-Quran menceritakan kata-kata orang-orang musyrik. Ya. Jika kata-kata orang musyrik, ya, orang-orang musyrik menyatakan, menyeru sesembahan-sesembahan kami. Artinya berdoa. Doa di sini, yang diucapkan oleh orang-orang musyrik di dalam Al-Quran, dengan kata-kata menyeru, maka doa disebut tersebut maknanya adalah doa ul ibadah. Apakah doa dalam sholat itu kemudian di luar sholat, ya? Di dalam sholat. Setelah sholat fardu apa? Setelah sholat fardu. Yang perlu kita ketahui bahasanya orang tidak boleh berdoa setelah sholat fardu. Artinya setelah selesai salam kemudian dia berdoa itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah setelah selesai sholat, setelah selesai salam itu berzikir. Nabi menyatakan beristighfar 3 kali. Istighfarnya gimana? Cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak perlu ditambah-tambahin yang lainnya. Tambahan yang lainnya itu terdapat dalam riwayat yang dhaif. Kemudian setelah itu menyatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini urut Nabi melakukan seperti ini. Setelah itu terserah doa-doa yang lainnya. Dzikir-dzikir yang lainnya maksud saya. Baru setelah itu jika orang mau berdoa, silakan berdoa. Kalau orang habis sholat, ya, dalam artian setelah salam kemudian dia langsung berdoa, maka ini satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang setelah berzikir kemudian dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dia perlu mengangkat tangan? Ya, jawabannya dia tidak perlu mengangkat tangan. Memang bahasanya mengangkat tangan dalam doa itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa, dan perihal mengangkat tangan dalam berdoa itu adalah satu hal yang mutawatir. Ya. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menyatakan lebih dari 30 sahabat meriwayatkan hadis yang menyatakan bahasa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Maka mengangkat tangan ketika berdoa itu statusnya adalah mutawatir makna. Ya. Namun tidak seluruh tempat doa kita dengan mengangkat tangan. Ya. Misalnya seorang mau masuk WC, itu tidak perlu kemudian mengangkat tangan dan berdoa Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khubais. Mau keluar dari WC itu tidak perlu kemudian angkat tangan ghufranaka. Nah, tidak perlu seperti itu. Namun apa? Cukup dia mengucapkan tanpa mengangkat tangan. Dan salah satu tempat di mana kita tidak perlu mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah doa setelah melaksanakan sholat fardu. Ya, jazakallah khair. Semoga penanya bisa jelas. Saudari seorang ukhti juga, beliau menanyakan, manakah yang lebih kafir, ahlu bid'ah atau Yahudi? Bagaimana sikap kita menghadapi fitnah yang terjadi antara ahlu sunnah? Fitnah yang terjadi di antara sama ahli sunnah, maka sikap yang harus kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah ta'anni, adalah menghindarkan diri dari fitnah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita menjauhi hal-hal yang akan menimbulkan kerancuan. Dan kita semakin menggiatkan diri kita untuk mempelajari Alkitab dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Itulah pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang dengan hal inilah maka kita akan terlindungi dari berbagai macam fitnah, berbagai macam bencana. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia. Nah, kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu namanya nuduh orang, ya, tanpa bukti. Fitnah di sini yang dimaksud adalah berbagai hal-hal yang merancukan, hal-hal membingungkan. Menyikapi hal ini, maka ya jangan kemudian kita larut dalam kebingungan. Bagaimana supaya kita tidak larut dalam kebingungan? Hendaklah kita punya sikap tasabbut dan ta'anni, bersikap tenang, tidak kemudian gerusa-gerusu menetapkan mengambil sikap. Dan kata tasabbut perlu mengecek kebenaran berita-berita yang tersebar dalam kondisi-kondisi seperti ini. Karena di zaman yang rusak seperti ini banyak nukilan-nukilan yang ya, dari periwayat pembawa nukilan yang lemah, dhaif sekali atau bahkan palsu. Main nukil saja meskipun adalah berasal dari orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang punya komitmen yang tinggi terhadap din. Dan seringkali membawakan riwayat-riwayat atau pernyataan-pernyataan si fulan menyatakan demikian-demikian padahal itu adalah tidak benar. Perlu sikap tasabut. Ya, dicek dulu apakah benar si fulan mengatakan demikian ataukah tidak. Kita belum cek kemudian kita sudah kemudian menetapkan hukum berdasarkan sekedar berita yang telah kita sampai kepada kita. Dan juga hendaklah kita makin giat untuk belajar Alkitab dan Sunnah di bawah bimbingan dan penjelasan para ulama yang terpercaya. Pertanyaan pertama apa? Manakah yang lebih kafir antara lil bid'ah ataukah orang Yahudi dan Nasrani? Dalam beberapa keadaan terkadang orang-orang yang ahlul bid'ah itu bisa lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Semacam misalnya seorang yang memiliki akidah panteisme, serba Tuhan, maka jelas dia lebih kafir daripada Nasrani. Karena orang Nasrani menyatakan bahasanya yang yang ada dalamnya sifat ketuhanan itu cuma Isa. Kalau orang yang menyatakan punya sifat hulul, wahdatul wujud, semua itu Tuhan, dia lihat babi itu ya Tuhan, lihat anjing, congor anjing, dicongor anjing itu ya ada Tuhan. Maka di mana-mana ada Tuhan. Maka jelas dalam kondisi seperti ini, ada kekufurannya lebih parah, lebih parah daripada kekufuran yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya, masih terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan akidah atau tauhid. Dan pendengar Anda, kembali kami sampaikan bahwa Anda dapat memberikan pertanyaan kepada kami melalui SMS di 0817-545-8351 atau di 0815-798-5796, 0815-798-5796. Ustaz, ada pertanyaan cukup menarik dari salah seorang ikhwan. Ustaz, apakah benar di bulan haji tahun ini akan ada pembaiatan Imam Mahdi? Dan apakah memang menjadi ciri telah dekatnya hari kiamat? Naam, memang betul bahasanya. Salah satu ciri dekatnya hari kiamat itu adalah adanya Imam Mahdi. Namun yang perlu diperhatikan, ciri Imam Mahdi yang paling menonjol itu adalah sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, di mana dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi ini penuh dengan kezaliman. Maka seorang yang kita dinyatakan ada Imam Mahdi, maka dia akan membawa keadilan ke seluruh penjuru dunia. Maka dia ada seorang yang punya pengaruh ke seluruh penjuru dunia, dan dia akan membawa keadilan ke seluruh penjuru dunia tersebut. Setelah dulunya dunia itu penuh dengan korupsi, penuh dengan kedzaliman, penuh dengan penindasan, penuh dengan kesewenang-wenangan, maka seluruhnya akan berubah. Semua karena berkat kerja keras orang tersebut, sang Imam Mahdi tersebut, maka dia akan penuh dengan kezaliman, penuh dengan keadilan. Maka tidaklah kemudian orang-orang yang, oh saya Imam Mahdi, kenapa? Oh nama saya Mahdi. Nah, tidak demikian. Bahkan Imam Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah, sebagaimana nama Nabi SAW, dan dia berasal dari garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ciri yang paling pokok itu bukan orang-orang yang ngaku, dia adalah Imam Mahdi. Kalau seperti itu semua orang bisa ngaku jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi A, Imam Mahdi B, C, D. Ya. Sampai bingung kita. Ya, yang perlu digarisbawahi, jangan bingung dan mudah terkecoh. Imam Mahdi ciri pokoknya, pengaruhnya itu mendunia. Dan dunia akan penuh dengan keadilan dengan sebab kerja kerasnya, dengan berkat kesungguhannya. Setelah dulu dunia itu penuh dengan korupsi, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kesewenang-wenangan. Di tahun ini akan ada pembaiatan Imam Mahdi. Dari siapa? Antum dapat khabar dari siapa? Imam Mahdinya siapa? Kan? Imam Mahdi Gadungan. Ya. Wallah alam kalau Imam Mahdi Gadungan. Kan? Ini ada perkara akidah dan perlu kita apa? Perlu kita tasabut, kita perlu cek apa memang ada dalilnya ataukah tidak, gitu kan? Kalau tidak ada dalilnya, informasi datang dari siapa? Mana mau di sini saja penuh dengan kedzaliman. Masa Imam Mahdi ada? Imam Mahdi itu ciri pokoknya dia akan bawa keadilan, dan keadilan itu merata ke seluruh penjuru dunia dengan sebab kerja kerasnya. Masih antum melihat kanan kiri kita dengan penuh dengan kedzaliman, penuh dengan kesewenang-wenangan, korupsi makin merajalela, suap di mana-mana. Ungkapan Imam Mahdi mah ya. Jadi jangan mudah terkecoh, jangan mudah kemudian terperdaya. Ciri paling pokok Imam Mahdi itu dia pengaruhnya mendunia, dan dunia itu penuh dengan keadilan sebagaimana telah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Iya. Dulu rekan kita ada Mahdi tapi bukan Imam Mahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada kita jalan yang sebenar-benarnya. Masih terkait dengan akidah, Ustaz, apakah setiap orang itu bisa merukyah baik dirinya sendiri atau orang lain? Kemudian adakah kewajiban kita berdakwah kepada golongan jin? Tentang masalah meruqyah, ya. Tentang masalah meruqyah, ruqyah yang paling afdal Ru'yah paling utama adalah ru'yah diri kita sendiri. Ru'yah, meru'yah diri kita sendiri. Kalau kita punya keyakinan yang kuat misalnya, namun untuk kemudian mengobati diri kita, ya, ini yang paling afdal. Dan yang perlu diperhatikan, ru'yah itu ya, tidak identik dengan jin. Nah, ini sekarang sudah ada reduksi makna ru'yah. Jadi seakan-akan orang itu menyebut ru'yah, gambarannya itu orang kesurupan, gambarannya itu orang kemasukan jin. Itu enggak benar. Ru'yah itu namanya itu nyuwuk, ya. Bahasa Jawanya itu ru'yah itu nyuwuk, ngobati. Ngobati dengan bacaan-bacaan. Dan ini bukan hanya untuk jin, ya. Karena sakit misalnya, maka kemudian Nabi merintahkan, nyuruh misalnya kemudian pegang tangan yang bagian tubuh yang sakit, kemudian berdoa dengan doa ru'yah. Ya. Misalnya a'udzu bi kalimatihi wa qudratihi, ya, min syai'in ajitu wa uhadziru. Atau berbagai lafaz yang lainnya. Jadi yang jelas yang perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian ada salah faham, ru'yah itu tidak identik dengan jin. Ru'yah itu identik dengan sakit. Dan salah satu bentuk sakit itu adalah kesurupan jin. Ya, karena apa? Perlu kita ingatkan hal ini karena telah berkembang di tengah umat itu ru'yah, makna ru'yah dalam kondisi tereduksi seolah-olah disebut ru'yah. Maka bayangannya orang kesurupan. Dan ru'yah yang terbaik, baik meru'yah jin yang ada dalam diri seseorang atau yang lainnya, itu adalah dengan ru'yah kita sendiri. Ya. Kita meru'yah diri kita sendiri. Karena kita yang punya tekad, misalnya kalau ini masalah ru'yah jin, kita punya tekad untuk mengusir, kita punya tekad untuk bertobat. Dulu yang pernah dapat tenaga dalam dan memiliki banyak jin dalam tubuhnya karena tenaga dalamnya, dia bertekad untuk mengusir semua jin yang ada dalam dirinya disebabkan tenaga dalam yang dulu dia miliki. Diusir itu semua, ya, dengan meru'yah. Dia ru'yah dirinya sendiri. Dia punya tekad untuk tobat, untuk kemudian dia luruskan keyakinannya, akidahnya, dan dengan bantuan, dan kemudian dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengusir jin-jin tersebut. Dan malah kita dimakruhkan untuk meminta ru'yah. Salah satu ciri daripada orang-orang yang tidak akan di siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidaklah akan dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, adalah wala yastarqun. Mereka itu tidaklah meminta ruqyah. Jadi kalau minta ruqyah itu malah kurang dianjurkan, bahkan tidak dianjurkan. Kenapa? Ruqyah yang terbaik adalah meruqyah kita sendiri dengan diri kita sendiri. Namun kalau kita meruqyah orang lain, itu namanya kita memberikan pertolongan kepada orang lain, dan itu adalah sebuah kebaikan. Apakah kita punya kewajiban untuk mendakwai jin? Jika memungkinkan, maka ya, mengapa tidak? Namun tentu dengan cara-cara yang dibenarkan, bukan kemudian terus cari-cari jin, dan pergi kemana, ke lereng Merapi atau ke Parang Tritis untuk apa? Cari jin. Alasannya apa? Saya mau mendakwai jin. Tidak demikian. Namun jika kita memungkinkan, ya, untuk kemudian bisa mendakwai jin dengan cara-cara yang benar, ya, maka kita pun punya kewajiban untuk berdakwah kepada siapa saja yang membutuhkan dengan sebatas ilmu yang kita miliki. Masih terkait dengan akidah, apakah boleh bertawasul dengan orang yang belum lahir? Kemudian bagaimana dengan hadis riwayat Tabrani tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertawasul dengan hak nabi-nabi sebelumnya? Bertawassul yang syar'i, yang sesuai dengan sunnah, ya, itu adalah tiga jenis. Pertama, tawassul dalam artian berdoa, namun sebelum berdoa kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, penguasa jagat raya, engkaulah yang memiliki alam semesta, maka begini-begini. Maka ini adalah satu hal yang diperintahkan, dianjurkan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka adalah engkau berdoa dengannya. Artinya, kau jadikan nama Allah tersebut sebagai tawasulmu, tawasul dalam doa kita. Atau tawasul dalam artian tawasul dengan menggunakan amal soleh. Setelah kita membaca Al-Quran misalnya, dan kita berdoa, kita mengangkat tangan dan kita menyatakan, ya Allah, baru saja aku membaca kalammu, aku membaca firman-firmanmu, yang di sana ada isinya dasitka wa adla, ada kebenaran dalam berita yang kau sampaikan dan keadilan dalam hukum yang telah kau tetapkan. Karenanya ya Allah, kita minta, berilah aku rezekimu yang halal, yang thayyib, yang baik, atau hal yang lainnya. Yang ketiga adalah berdoa dengan meminta kepada seorang yang saleh, ya, agar mendoakan diri kita. Walau anam idzalam anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahu rasulullah wajadullaha tawwabar rahima. Allah berfirman, seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman itu mau datang pada Nabi dan dia kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun memintakan ampun untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, wajadullaha tawwabar rahima. Saya mereka akan temukan Allah itu adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Itu ada tiga tawasul yang syar'i. Selain itu, maka tawasulnya adalah tawasul yang tidak syar'i. Bahkan mungkin ada sebuah tawasul yang hukumnya adalah kesyirikan. Karena tawasul yang tidak syar'i mungkin ada tawasul yang tidak ada tuntunannya bid'i, namun belum sampai derajat syirik, atau bahkan tawasul sampai derajat kesyirikan. Nah, tawasul dengan orang yang belum lahir. Kenapa? Karena bayi belum punya dosa. Akhirnya karena dia belum punya dosa, kita bertawasul kepadanya. Maka ini ada satu hal yang tidak benar. Karena apa? Karena doa itu adalah ibadah. Doa uhwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi tidak pernah menuntunkan tawasul dengan bayi atau dengan orang atau janin, maka kita tidak boleh melakukannya. Ingat, doa adalah ibadah, dan ibadah itu dibangun di atas tuntunan. Tawasul dengan jah, tawasul dengan kedudukan para nabi. Ini adalah tawasul yang tidak syar'i, tawasul yang tidak syar'i, dan tawasulnya meskipun ini belum merupakan tawasul yang merupakan sebuah kesyirikan, namun tawasul yang tawasul dengan kedudukan para nabi ini adalah tawasul yang bid'i, yang bahkan bisa menjadi sarana menuju ke satu kesyirikan. Orang yang bertawasul dengan jah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan jah kedudukan para nabi sebelumnya itu boleh jadi bisa jadi jatuh dalam kesyirikan manakala dia meyakini bahwasanya untuk berdoa harus membutuhkan perantaraan itu, perantaraan nabi-nabi atau Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya. Jika sampai punya keyakinan seperti ini, jatuh dalam kesyirikan. Namun jika belum sampai keyakinan seperti ini, maka itu adalah tawasul bid'i dan merupakan salah satu sarana yang akan mengantarkan kita kepada kesyirikan wal'iyadzubillah. Katanya ada hadis diriwayatkan oleh Imam Taburani. Kalau memang benar-benar ada hadisnya, ya, kita cek dulu ya. Karena dalil, karena hadis itu tidak semua hadis bisa kita terima. Dicek terlebih dahulu, apakah benar ada di Taburani? Apakah cuma orang ngaku-ngaku ini di Taburani, ini di Bukhari, padahal tidak ada. Banyak seperti itu. Dicek terlebih dahulu, jika telah dicek, oh memang benar ada di Taburani, apakah statusnya sahih ataukah tidak? Saya belum mengetahui hadisnya, namun kami meyakini bahasanya hadis tersebut adalah, jika memang benar-benar ada, tentu bukanlah hadis yang kuat. Karena apa? Karena tawasul yang syar'i sebagaimana berdasarkan penelitian yang dalam yang dilakukan oleh para ulama hanya tiga jenis sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ya, jazakallah khair. Semoga penanya bisa lebih jelas terhadap permasalahan yang ia hadapi. Ustaz, masih terkait dengan akidah ini, ada yang menanyakan tentang buku dari Mas Abdullah di Pogung. Ustaz, bagaimana pandangan Ustadz tentang buku Umur Umat Islam dan Huru-Hara Akhir Zaman karangan Amin Maulana Jamaluddin? Itu adalah satu buku yang membawa bencana. Karena apa? Karena dalam buku ini pertama kita temukan penulisnya menukil banyak nukilan-nukilan dari kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab Taurat. Dan Taurat itu bukan dalil dalam masalah akidah. akidah kita itu dibangun di atas Quran wa sunnah. Master sumber akidah itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Meskipun itu adalah hadis ahad, jika sahih kita jadikan sumber dalam berakidah. Israiliyat, ya, cerita-cerita yang kita temukan di Taurat, di Injil, sama sekali tidaklah boleh dan tidaklah diperkenankan untuk menjadi sumber akidah. Catat baik-baik, sumber akidah kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih meskipun berstatus ahad. Nah, jadi ada dua bencana besar yang ada dalam buku tersebut. Pertama, mendasarkan pernyataan-pernyataannya dengan nukilan-nukilan yang berasal dari Taurat. Nah, ini Israiliyat. Tidak boleh digunakan dalil dalam masalah agama. Yang kedua, penulis tersebut membuat urutan-urutan. Setelah ini kemudian begini. Setelah ini begini. Kemudian terjadi itu. Ya, setelah terjadi ini, terjadi itu, terjadi itu, terjadi itu, terjadi itu. Nah, nomor satu yang akan terjadi ini. Nomor dua ini. Nomor tiga ini. Nomor empat ini. Nomor lima ini. Dan urutan seperti ini jelas tidaklah mungkin bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil. Kalau Nabi tidak menceritakan tersebut, cuma Nabi menyatakan di akhir zaman akan terjadi ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan di akhir zaman akan terjadi ini. Nabi tidak bisa, tidak kemudian membawakan urutan, ya. Kita tidak bisa mengatakan yang pertama itu adalah ini dan yang kedua adalah ini. Kenapa? Hadisnya cuma menyatakan di akhir zaman akan terjadi begini. Itu dua hal yang perlu diwaspadai yang ada dalam buku Umur Umat Islam. Ya, semoga Pak Abdullah jelas dan kita selaku umat Islam perlu lebih hati-hati terhadap buku-buku yang ada, terutama hal-hal yang terkait dengan masalah akidah. Saat kita beralih kepada beberapa masalah yang lain, namun kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat fillah yang budiman, jika hendak bertanya silakan hubungi kami di 0817-545-8351, 0817-545-8351. Tentang perdagangan, bagaimana hukumnya bermain falas dan saham? Ya, kita mungkin kita akan bahas nanti malam sebab ada bagian khusus tentang perdagangan ini dan kita coba pada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sholat. Dari seorang ikhwan di 0817197904 beliau bertanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha secara terus-menerus? Bagaimana waktu dan kaifiahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan duha secara terus-menerus. Dalil tentang hal ini adalah pernyataan Aisyah. Aisyah menyatakan bahasanya, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha. Meskipun demikian, aku melaksanakannya. Pernyataan Aisyah ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah terus-menerus melakukannya. Namun apakah jika kita melakukannya secara terus-menerus boleh? Jawabannya boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat pada Abu Hurairah, "Ausani khalili." Ya. Kekasihku yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku. Beliau mewasiatkan tiga hal, berpuasa selama tiga hari dalam setiap bulannya, berwitir sebelum tidur dan melaksanakan sholat duha. Maka jika kita melaksanakannya terus-menerus itu diperkenankan berdasarkan dalil ini. Bagaimanakah tata cara melaksanakannya? Terdapat dalam sebuah hadis yang kuat yang sering kita sampaikan, sholatul laili wan nahar matna matna. Sholat sunnah yang dilakukan di malam hari dan dilakukan di siang hari itu masna masna. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Minimal sholat duha itu adalah dua rakaat. Dan waktu pelaksanaannya adalah di waktu duha, yaitu sejak matahari sepenggalah sampai sebelum matahari ada di titik kulminasi, di tengah-tengah langit. Namun yang paling baik adalah manakala matahari telah cukup terik, sehingga Nabi menyatakan ketika unta-unta itu, anak-anak unta itu kepanasan. Jadi itu yang terbaik. Namun jika tidak dilakukan di waktu itu, diperkenankan asal selama masih di waktu duha. Iya, jazakallah khair. Masih terkait dengan sholat, Ustaz, apakah perbedaan sholat fardu dan tatawu selain pada niatnya? Adakah tuntunan zikir dan doa setelah sholat tatawu? Kalau ada, bagaimana kaifiahnya? Sholat fardu dan sholat tatawu, selain daripada niatnya, ya pada asalnya Tatawu mungkin yang dimaksudkan dengan tatawu di sini adalah sholat nafilah atau sholat sunnah ya. Pada asalnya ya, semua sholat itu ya, adalah sama. Apa yang ada dalam sholat fardu maka itu berlaku untuk sholat sunnah. Ya. Ya, ketentuannya pada dasarnya sama. Jadi cuma niatnya saja yang membedakannya. Namun kemudian terdapat beberapa sholat yang kemudian terkecualikan. Ya, misalnya ketentuan sholat fardu, sholatul jenazah itu memiliki ketentuan khusus. Kemudian untuk melaksanakan sholat sholat sunnah, ada beberapa sholat sunnah yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Semacam mungkin sholat tasbih, ya, itu memiliki ketentuan tersendiri. Itu cuma terdapat dalam beberapa sholat saja yang terdapat perbedaan di sana selain niat. Itu yang dimaksud terdapat perbedaan dalam tata cara. Namun pada umumnya kita nyatakan bahasanya apa yang berlaku dalam sholat sunnah itu adalah sebagaimana yang berlaku untuk sholat wajib. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengkhususan suatu sholat sunnah tertentu, maka baru di sana kemudian ada perbedaan. Bukan hanya niatnya saja, namun juga tata caranya pun berbeda. Ya. Dari 0816420775, beliau menanyakan masih tentang sholat. Mana yang benar, sholat qobliyah isya atau ba'diyah isya atau dilaksanakan kedua-duanya? Ya. Kalau tentang qobliyah atau tentang ba'diyah, telah terdapat tegas dalil tentang hal ini. Di mana ini merupakan satu sholat yang disebut sebagai sholat rawatib. Karena Nabi tegas menyatakan dan dua rakaat setelah isya. Dalam hadis beliau yang berkaitan tentang apa? Barang siapa melaksanakan sholat mengiringi sholat fardu sebanyak 12 rakaat, maka Allah SWT akan bangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Salah satunya Nabi menyatakan adalah dua rakaat setelah sholatul isya. Yang mungkin bisa dipertanyakan adalah apakah ada qobliyah isya? Ya. Itu sering ditanyakan banyak ikhwah, banyak orang bertanya, adakah qobliyah isya? Jawabannya ada. Berdasarkan keumuman, dalam artian ya, ada sholat dua rakaat sebelum sholat isya. Nah, jika yang dimaksud qobliyah itu ada seperti itu. Karena Nabi SAW menyatakan, Bainal adhanaini sholatun. Bahasanya di antara adhan dan iqomah itu ada sholat. Dan ini berlaku umum di mana saja, termasuk di dalamnya adalah sholatul isya. Karena itu kita nyatakan bahasanya ada sholat sebelum melaksanakan sholat isya yang jumlahnya 2 rakaat. Ya, jazakallah. Sekarang beralih ke permasalahan yang lain tentang musik. Nama saya Arif dari Jakal. Boleh tidak mendengarkan musik dengan tujuan agar belajar tidak ngantuk? Agar belajar kita tidak ngantuk, ya, itu banyak cara untuk yang bisa dilakukan. Pertama, jangan kekenyangan. Kenapa? Karena orang yang kekenyangan itu akan mudah ngantuk. Ya. Pertama, terus kemudian, ya, dengan memperhatikan kondisi tubuh. Ya. Kalau dalam kondisi capek sekali, ya nggak mungkin kita akan nekat terus belajar. Atau kalau masih tidak pula bisa, ya mungkin bisa kita sediakan air, kalau perlu kita beli es, ya, biar airnya makin dingin, dan bisa kita percikkan ke mata kita ketika kita ngantuk. Atau mungkin kita kemudian mungkin minum kopi, agar mengurangi rasa kantuk kita. Namun, ndaklah, janganlah apa, untuk hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk, kemudian kita melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sebagaimana yang ditanyakan. Iya, jazakallah khair. Semoga penjelasan-penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 6:15. Saatnya kita untuk melakukan aktivitas yang lain. Jazakallah khairan katsir atas kehadiran Ustaz Aris Menandar dan kepada antum yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya kepada kami di 0815798 5796 dan di 0817545 8351. Dan baiklah saudara, marilah kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ingatkan kepada Anda bahwa acara ini dapat Anda ikuti setiap harinya, mulai pukul 5 pagi, mulai pukul 4 sore hari, dan pukul 8 malam hari. Dan kami ingatkan, jangan lupa bahwa nomor SMS yang dapat Anda tuju adalah pada 0817-545-8351. Tetaplah bersama kami di Radio Tarwah Al-Quran 96,7 FM yang dipancarkan dari Jalan Nempong Sari nomor 4A Sari Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Demikianlah dari kami kembalikan ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.